Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Para jemaah, para ikhwan dan akhwat yang saya muliakan dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, semoga pertemuan kita di majelis ilmu ini salah satu tujuannya adalah untuk bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Sebagaimana salah satu dari 7 golongan yang mendapatkan naungan pada hari kiamat adalah orang yang bertemu dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah seperti biasa kita melanjutkan materi pembahasan kita, kitab tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid, yang mana tauhid adalah haknya Allah atas hamba yang harus ditunaikan. Setelah berjalan beberapa waktu, hari demi hari, minggu demi minggu, kita sudah selesai membahas beberapa bab dari kitab tauhid. Kemudian yang terakhir kita sedikit merangkum intisari dari pembahasan tauhid ini. Kitab ini adalah kitab yang lengkap sebagai referensi kita untuk memahami masalah yang paling penting ini, yaitu masalah tauhid. Sebagaimana yang sudah kita rangkumkan kemarin. Sekarang berarti kita akan melanjutkan pembahasan kitab tauhid ini. Yang kita bahas adalah bab yang nomor 28. Yaitu ilmu perbintangan. Masalah ilmu perbintangan, dia masih ada kaitan dengan bab-bab sebelumnya, yaitu dunia klenik dan perdukunan. Dimulai dari bab beberapa kemarin ya. Bab 23, sihir. Ah ya, dia dimulainya dari bab 23. Bab 23 itu sihir. Bab 24 masih masalah sihir. 25 tentang dukun, dukun dan yang semisalnya. Dua puluh enam nusroh juga termasuk praktek perdukunan. Nusroh artinya menghilangkan sihir dengan cara sihir juga, atau menghilangkan orang yang kesurupan jin dengan praktek perdukunan. Misalnya orang terkena santet atau terkena sihir, nah dia menghilangkannya dengan jampi-jampi sihir juga, pakai mantra-mantra, pakai ritual-ritual. Ini namanya nusroh. Atau ada orang yang kesurupan, ketika dia kesurupan, menghilangkan jinnya itu tidak dengan baca Al-Quran, tapi dengan ritual-ritual, bakar menyan, kain hitam, potong ayam, kasih rokok. Biasanya jin, jin apa? Jin laut biasanya, enggak rokok. Nah itulah namanya nusroh. Berarti masih termasuk kategori dunia klinik dan perdukunan. Bab 27, tatoyur. Tatoyur menyandarkan kesialan kepada sesuatu. Ini juga masuk bab klinik dan perdukunan. Sekarang bab ke-8, 28, ilmu perbintangan. Ini juga sama bagian dari dunia klinik dan perdukunan. Jadi salah satu pembahasan, tema pembahasan yang cukup penting, yang banyak dibahas oleh penulis adalah tentang klinik dan perdukunan. Yang lalu-lalu beliau membahas tentang kubur, ya kan? Masalah wali, masalah kubur. Bagaimana kesyirikan itu terjadi karena kaum muslimin berlebih-lebihan kepada orang soleh, hingga akhirnya beribadah di sisi kubur, hingga akhirnya kubur pun dimintai doa. Itu kan juga pembahasannya kemarin. Kita masuk apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullah. Beliau sebutkan matan atau dalil yang pertama. Dalil yang pertama beliau bawakan dari Imam Bukhari. Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab sahihnya. Kitab sahih Bukhari, As-Sahihul Jami'. Kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an adalah Sahih Bukhari. Setelahnya Sahih Muslim. Nah, di sini Imam Bukhari itu punya kitab yang lain sebenarnya. Ada Bulmuprot, ada kitab Sirah juga, tarikh sejarah. Nah, kitab yang paling sahih dari kitab Imam Bukhari ini, kitab Sahih Bukhari. Dari Qatadah rahimahullah, bahwasanya dia berkata, Khalaqallahu hadhihi an-nujuma li salasin. Allah menciptakan bintang. Allah menciptakan bintang-bintang. Bintang yang di langit itu kadang namanya najmun, kadang namanya kaukabun. Dan namanya macam-macam. Ada yang namanya Suraya. Jadi nama bintang yang di langit itu macam-macam dalam bahasa Arabnya. Di sini pakai namanya najmun. Najmun itu satu. Kalau nujumun banyak. Bintang itu sama dengan bumi. Dia tidak nempel. Bintang yang kita lihat itu tidak nempel. Dia nggak nempel di langit. Kayak apa ya? Misalnya kita punya dinding ya, ditempel bintang gitu ya. Bintang tidak nempel. Jelas ya? Dia itu benda tersendiri, bahkan dia lebih besar dari bumi. Nah, untuk apa Allah ciptakan bintang-bintang yang banyak itu? Allah ciptakan pertama zinatan lis sama. untuk menghiasi langit. Zinatan lisama, menghiasi langit. Dalilnya surat Al-Mulk, Al-Mulk ayat 5. Ada tidak di buku antum? Kalau di buku Al-Jadid kayaknya tidak ada. Al-Mulk ayat 5. Walaqad zayyana samaa'ad dunya bimasabih. Walaqad zayyana samaa'ad dunya. Sungguh kami telah hiasi langit dunia dengan masabih. Masabih apa? Masabih bintang. Tadi kita bilang bintang bahasa Arabnya najmun. Ya kan? Najmun, nujum, bisa juga kaukabun atau kawakib. Di sini pakai masabih misbah. Jadi bintang itu banyak namanya karena bintang itu macam-macam. Nah, di sini Allah mengatakan sungguh kami telah hiasi langit dunia. Hiasi langit apa ini? Langit dunia. Kalau orang bisa melihat kepada bintang dan belajar ilmu perbintangan, ilmu astrologi, berarti yang mereka pelajari sampai langit keberapa? Kalau orang menguasai ilmu perbintangan, yang dipelajari itu sampai langit keberapa? Sampai langit dunia saja, ya enggak? Karena Allah mengatakan walaqad zayyana samaa'ad dunya. Kami hiasi langit dunia. Jadi kalau orang menguasai ilmu perbintangan, berarti dia baru menguasai lapis yang pertama. Sedangkan langit ada 7 lapis. Nah, itu menunjukkan ilmu manusia itu qalil. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian aku berikan ilmu, kata Allah, kecuali hanya sedikit saja. Bimasabih, dengan bintang-bintang. Itu fungsi yang pertama dari bintang. Fungsi yang kedua dari bintang, kita lanjutkan hadisnya. Warujuman lisyayatin. Warujuman lisyayatin. Untuk melempar setan-setan. Untuk melempar setan-setan. Berarti bintang itu dipakai untuk melempar. Kalau dipakai untuk melempar, bintangnya bergerak atau diam? Bergerak. Nah, bintang itu ada yang diam, ada yang bergerak. Kalau yang bergerak kita sebut dengan meteor, ya kan? Cuman pergerakan bintang itu tidak sampai keluar orbitnya. Nah, setan-setan yang dilempar itu disebutkan dalam surat Al-Jin ayat 8 sampai 9. Surat Al-Jin ayat 8 sampai 9. Wa anna lamasna as-samaa'a fa wajadnaaha muli'at harasan shadidaw wa shuhuba. Yaitu jin-jin itu berusaha untuk mencuri berita dari langit. Ketika dia naik untuk mencuri berita dari langit, fa wajadnaaha muli'at harasan shadidan wa shuhuba. Maka di langit itu sudah dijaga ketat oleh para malaikat. Kemudian dia dipanah dengan api-api, suhuban. Suhub itu api, panah-panah api. Nah, itulah bintang-bintang. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'. Kemudian sesungguhnya kami, kata jin tersebut, dulu duduk di beberapa tempat di langit-langit untuk mencuri berita, lis-sam', untuk mencuri berita. Faman yastami'an. Tetapi sekarang kami tidak bisa mencuri berita tersebut. Yajidlahu sihaban rasoda. Tatkala kami mau mencoba mencuri berita, maka muncullah panah-panah api yang mengintai. Sihaban rasoda. Sihab, panah-panah api. Rasoda, yang mengintai. Jadi kan kalau dalam hadisnya dia tuh si manjatan gitu ya. Macam manjat pinang ya. Tapi si antiang ya. Kalau manjat pinang kan naik gitu kan. Nah, gitu dia. Jin itu gitu. naik sampai ke langit dia. Ketika mau mencuri berita, ternyata di atas sudah dijaga para malaikat. Kemudian kita lanjutkan hadisnya yang ketiga, fungsi dari bintang. Wa'alamatin yuhtada biha. Wa'alamatin yuhtada biha. Fungsinya itu sebagai tanda petunjuk arah. Petunjuk arah atau waktu. Atau bisa juga musim. Bintang itu sebagai petunjuk arah, waktu atau musim. Ini disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 97. Al-An'am ayat 97. Wa huwal ladzi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahri. Allah lah yang telah menjadikan untuk kalian bintang-bintang, litahtadu biha, agar kalian menjadikannya sebagai petunjuk arah, fi dhulumat, dalam kegelapan, al-barri, di daratan, wal-bahri, di lautan. Bintang itu sebagai petunjuk arah, baik di daratan atau di lautan. Kan udah ada GPS zaman sekarang. Ya kan? Udah ada GPS. Sekarang ada GPS. Kalau zaman dulu. Zaman dulu tidak ada GPS. Di daratan butuh kepada bintang. Di mana kira-kira? Di hutan. Orang kalau ke hutan, gak ada sinyal. Pas kuotanya habis, baterainya lobet. Pakai HP yang nyari arahnya. Nelpon gak bisa kan? Pakai bintang. Begitu juga di daratan, di padang pasir. Nah, di pasir, di mana-mana pasir semuanya. Mau ngecas? Gak bawa casan. Bawa powerbank, powerbank pun habis baterainya. Pakai apa mengetahui arahnya? Pakai bintang juga. Kemudian kata Allah, wal bahri, dan di lautan. Orang yang paham, orang yang paham lah. Bagaimana berlayar di laut. Ketika di laut itu mereka menentukan arah itu dengan bintang yang tahu ilmunya. Kalau sekarang kan nggak pakai bintang ya. Sekarang nggak pakai bintang, nggak tahu pakai apa. Jadi fungsi bintang tadi adalah untuk menunjuk arah. Untuk menunjuk arah karena bintang-bintang tertentu itu ada. Misalnya bintang itu dia pas letaknya di atas Ka'bah. Ada, nama bintangnya ada. Nah, orang yang belajar tuh paham. Oh, Ka'bah arah kiblat di sana, karena bintang itu di sana. Nanti arah selatan itu bintangnya apa? Nah, arah barat bintangnya apa? Itu caranya mereka menentukan arah. Begitu juga masuk di sini nanti untuk menentukan musim. Misalnya musim hujan. Musim hujan itu pakai perkiraan prediksi. Kalau bahasa di TV kan namanya ramalan cuaca. Ramalan cuaca itu kurang pas bahasanya. Maksud ramalan cuaca di situ adalah prediksi cuaca. Bukan ramalan, ramalan itu ya syirik itu ramalan, tapi prediksi maksudnya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Beliau melanjutkan, Qatadah melanjutkan, "Faman ta'awwala fiha ghairu dzalika akhta'a." Maka siapa yang mengatakan fungsi bintang itu lebih dari tiga tadi? Siapa yang mengatakan fungsi dari bintang lebih dari tiga? Maka dia telah salah. Wa adha'a nasibahu. Dan dia telah menyia-nyiakan bagiannya di surga. Dia telah menyia-nyiakan bagiannya di surga. Wa takallafa ma la ilma lahu bihi, dan dia itu telah menyia-nyiakan dirinya untuk mempelajari sesuatu yang tidak bermanfaat. Ini ucapan Qatadah, dalil pertama. Intinya kata beliau, bintang itu fungsinya cuma tiga saja. Satu, untuk menghiasi langit. Yang kedua, melempar setan. Yang ketiga, untuk menentukan arah, waktu, musim, dan yang semisalnya. Kenapa masalah ini, ucapan ini dibawakan dalam bab ilmu perbintangan? Kenapa dibawakan? Nah, hubungannya, judulnya adalah ilmu perbintangan. Dibawakannya adalah fungsi bintang. Nyambung atau enggak kira-kira? Judulnya ilmu perbintangan. Kitabnya kitab Tauhid. Yang dibawakan tiga fungsi bintang. Kira-kira nyambung atau enggak? Apa hubungannya? Tiga fungsi bintang dengan masalah Tauhid. Nah, hubungannya adalah orang yang mengatakan bintang punya fungsi lain, maka ini sudah salah, ya enggak? Dia telah mempelajari ilmu yang tidak bermanfaat, bisa terjerumus ke dalam kesyirikan. Ada enggak orang yang menggunakan bintang untuk fungsi yang lain selain tiga itu? Ada enggak? Ada. Satu, contohnya zodiak. Zodiak nomor satu lah pokoknya, paling banyak dipakai orang. Zodiak itu menjadikan bintang itu sebagai ramalan. Tadi kan kita bilang fungsinya tiga, menghiasi langit, melempar setan, menentukan arah. Adapun dia mengatakan fungsi bintang sebagai ramalan, ini sudah masuk bab kesyirikan. Jadi orang yang meramal perkara gaib atau meramal kejadian yang akan datang dihubungkan dengan bintang-bintang tertentu, itu syirik besar. Ana ulangi. Orang yang meramalkan kejadian gaib atau kejadian yang akan datang dihubungkan dengan bintang-bintang tertentu, itu syirik besar. Paham ya? Meramalkan sesuatu yang belum terjadi atau meramalkan perkara-perkara gaib dengan bintang, ini syirik besar. Bentuk yang kedua, orang yang menyandarkan suatu kejadian itu disandarkan dengan bintang tertentu setelah kejadian itu terjadi. Orang yang menyandarkan sebuah kejadian yang sudah terjadi dengan bintang-bintang tertentu, maka itu syirik kecil. Paham? Perlu diulangi lagi. Apabila kejadiannya sudah terjadi, disandarkan dengan bintang-bintang tertentu, maka ini syirik kecil. Tetap yang menentukannya Allah Subhanahu wa taala, tapi sebabnya adalah bintang ini dan bintang itu. Itu syirik kecil. Tapi kalau dia meramal sesuatu yang belum terjadi atau perkara gaib dengan bintang-bintang tertentu, itu syirik besar. Atau keyakinannya bintang itu bisa berbuat di alam semesta. Bintang itu bisa berbuat di alam semesta, maka ini juga syirik besar. Berarti ada berapa hal? Ada tiga hal di situ. Kekeliruan dalam masalah ilmu perbintangan ada tiga hal. Satu, dia meyakini bintang itu bisa berbuat di alam semesta. Bintang ini nanti ada orang yang mati. Atau ketika matahari gerhana, kita kan sering matahari gerhana, berarti ada orang yang mati. Atau ada kejadian apa. Jadi dengan benda-benda langit yang terjadi itu bisa mempengaruhi keadaan alam semesta di dunia ini. Ini syirik besar. Dia meyakini bintang atau benda langit punya keyakinan tertentu. Bisa berbuat atau mengatur alam semesta. Paham ya? Paham ya? Yang kedua, dia meramal sesuatu yang belum terjadi atau meramal perkara gaib dengan bintang-bintang tertentu atau benda-benda langit. Ini juga syirik besar. Yang syirik kecil kapan? Yang syirik kecil kalau itu sudah terjadi, disandarkan kepada bintang. Contohnya, turun hujan. oh hujan itu karena ada bintang itu. Paham ya? Turun hujan karena bintang itu. Tadi dia belanggar, dia buang karena pas dia berjalan melihat ada bintang di atas. Nah, itu namanya sudah terjadi tapi disandarkan kepada bintang, tidak meramalkan. Sudah terjadi baru dia hubungkan. Perhatikan benar-benar bedanya ini. Kemudian untuk mempermudahnya lagi, kan tadi Allah mengatakan fungsi bintang ada tiga. Berarti belajar ilmu perbintangan ini boleh atau tidak? Ya kan? Boleh atau tidak belajar ilmu perbintangan? Kesimpulannya adalah ilmu perbintangan itu ada dua. Ilmu perbintangan ada dua. Satu namanya ilmu taksir. Taksir. Jelas ya suara aneh? Taksir. Asaro yu'atsiru taksir. Asarun. Pengaruh artinya. Ilmu taksir. Ilmu perbintangan. Yang seseorang meyakini bintang ini memiliki pengaruh di alam semesta. Paham ya? Dia mempelajari ilmu perbintangan dengan keyakinan bintang ini memiliki pengaruh di alam semesta. Itu namanya ilmu taksir. Itulah ilmu yang disebut sebagai bagian dari ilmu sihir. Ilmu taksir itulah bagian dari ilmu sihir. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda menyebutkan tentang ilmu taksir itu. Beliau mengatakan, manik tabasa ilman minan nujumi. Siapa yang belajar ilmu perbintangan? Siapa yang belajar ilmu perbintangan? Maksudnya apa? Yaitu ilmu perbintangan bahwasanya bintang itu memiliki pengaruh di alam semesta. Ada pengaruhnya. Tahu lahir bulan apa? Bulan September. Oh, berarti Libra misalnya kan. Kalau Libra ngapa deh? Mau Libra ya orangnya itu rasanya lembut sikit. Tapi mun pas hari Minggu saat duit dia rasanya garang sikit. Nah, misalnya yang tinggi kan. Kau apa? Virgo. Leo, Scorpio itu mah. Itu contohnya. Berarti bintang-bintang itu punya pengaruh enggak? Punya pengaruh di situ. Makanya ini poin penting juga bagi kita. Orang yang membaca ramalan. Nah, buat yang belum nikah, lamaran gitu ya kan. Sagar ya nangare. Bilih nak dilamar ya kan. Orang yang membaca ramalan itu hukumnya disamakan dengan mendatangi dukun. Paham ya? Orang yang membaca ramalan zodiak, sio. Cina apa namanya? Sio lagi, sio. Kalau sio itu set apa itu? Optimize. Jadi dia sengaja membaca ramalan-ramalan itu, maka hukumnya disamakan dengan mendatangi dukun. Dibagi dua. Kalau sekedar baca, tidak diterima sholatnya 40 hari. Dia baca dan dia benarkan, faqad kafara bima unsila ala Muhammad. Kemarin sudah kita bahas, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ini penting ini. Ini penting karena di Play Store kalau antum tulis ramalan gitu ya, wah, luar biasa loh. Pelet antum tulis, wah, pelet yang jauh dalam 5 menit, dalam 10 menit selesai. Luar biasa, Play Store pun ada coba. Luar biasa ini Indonesia ini. Mana tadi kita? Nah, lanjut. Barang siapa yang mempelajari ilmu perbintangan kata Rasul, maka iktabasa syu'batan minas sihri. Maka dia telah mempelajari cabang ilmu sihir. Dia telah mempelajari cabang ilmu sihir. Berarti ilmu perbintangan yang sifatnya bintang itu memiliki pengaruh kepada alam semesta ini, itu bagian dari ilmu sihir. Sihir itu syirik dan kufur. Nah, itu hubungannya. Adapun bentuk yang kedua, ilmu perbintangan, namanya ilmu tasyir. Tasyir. Sayyara yusayyiru. Tasyirun. Sayyaratun, mobil. Mobil kenapa disebut sayyaroh? Karena dia berjalan. Saro yasiru, berjalan. Itu berjalan, saro yasiru. Sayyaro yusayiru, perjalanan. Bentuk yang kedua mempelajari ilmu bintang adalah mempelajari perjalanan bintang untuk mengetahui arah. Cuma sekedar itu. Mengetahui perjalanan bintang di tempat peredarannya untuk mengetahui arah tanpa ada keyakinan tertentu bahwasanya bintang ini berpengaruh, bintang ini berpengaruh. Paham bedanya? Harus dibedakan itu. Nah, ilmu astrologi, ilmu yang boleh dipelajari adalah ilmu mempelajari perjalanan bintang, tempat-tempat bintang, nama-nama bintang, tidak ada keyakinan kita bahwasanya bintang ini memiliki pengaruh. Jelas? Paham ya? Kemudian kita lanjut dulu. Lanjut kepada lanjutan ucapan penulis. Penulis melanjutkan. Hukum mempelajari manazilul qamar. Manazilul qamar. Manazil itu namanya tempat perpindahan, berpindah. Manazilul qamar, tempat perpindahan bulan. Bulan itu kan kalau dia terbit pindah-pindah atau natap? Bulan kalau terbit pindah-pindah atau natap? Pindah-pindah dia kan? Itu namanya ilmu manazilul qamar. Mempelajari tempat-tempat berpindahnya tempat terbit bulan. Apa hukumnya? Nah, di sini disebutkan Imam Qotadah mengatakan hukumnya makruh. Ibnu Uyainah tidak membolehkan. Imam Qotadah dan Ibnu Uyainah mengatakan makruh dan tidak dibolehkan. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahawai memberikan rukhsah, memberikan keringanan bahwasanya boleh seseorang itu mempelajari manazilul qamar, tempat-tempat terbitnya bulan. Jadi kesimpulannya, penulis menyebutkan ungkapan ulama di sini, apa hukum mempelajari tempat terbitnya bulan? Atau mempelajari ilmu bintang, kan intinya ilmu astrologi, benda-benda langit. Apa hukum mempelajarinya? Kita kembalikan dulu kepada dua poin di awal. Kalau ilmunya ilmu taksir, taksir tadi, bahwasanya benda langit memiliki pengaruh di alam semesta, ini sudah selesai. Ini sih syirik, bagian dari ilmu sihir. Kalau ilmunya ilmu tasyir, yaitu sekedar tempat perubahannya untuk menentukan arah, tanggal, waktu, musim, dan semisalnya, maka ini yang diperselisihkan di sini. Yang diperselisihkan di sini, yang tasyir itu. Pendapat pertama, melarang. Alasannya apa? Alasan yang melarang untuk menutup pintu agar manusia tidak terjatuh ke dalam hal yang dilarang. Jadi kalau dia belajar ilmu perbintangan, dikhawatirkan nanti dia meyakini bintang ini punya pengaruh. Nah, itu maksudnya. Dilarang dalam bab saddud dzari'ah, menutup celah-celah pintu yang terlarang. Contoh, Al-Qur'an mengatakan wala taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Yang dilarang zina atau mendekatinya? Yang dilarang mendekatinya. Berarti zina enggak terlarang, bukan itu maksudnya. Dilarang mendekati zina, apalagi zinanya. Itu namanya bab saddudz dzari'ah. Dilarang mempelajari ilmu perbintangan karena dia bisa mengarah kepada kesyirikan. Jelas ya? Itu pendapat ulama yang pertama. Pendapat ulama yang kedua, Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahawai, boleh. Alasannya boleh, kenapa? Karena itu cuma sekedar mengetahui tempat-tempatnya saja. Sekedar mengetahui tempat-tempatnya saja untuk membantu mengetahui arah, waktu, musim, itu boleh. Sehingga kesimpulannya apa? Kesimpulannya gampangnya begini. Mempelajari ilmu perbintangan atau benda-benda langit itu hukumnya ada sebagian ulama yang membolehkan dengan syarat tidak meyakini benda-benda langit itu punya pengaruh di alam semesta ini. Ana ulangi ya, mempelajari ilmu-ilmu tersebut tentang benda-benda langit ada sebagian ulama yang membolehkannya dengan syarat tidak meyakini benda-benda itu punya pengaruh di alam semesta. Kalau dia meyakini punya pengaruh, ini masuk dalam bab kesyirikan. Kelas, paham ya? Kemudian lanjut. Lanjut ungkapan setelahnya. Beliau membawakan ucapan Abu Musa. Abu Musa menuturkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satun la yadkhulunal jannah, tiga orang yang tidak masuk surga. Tiga orang yang tidak masuk surga. Ini berarti yang tidak masuk surga cuma tiga orang itu, nah. Betul enggak? Tiga orang yang tidak masuk surga. Berarti yang tidak masuk surga cuma tiga orang tuh. Selainnya masuk surga semua. Paham gak? Terus maksudnya apa dong? Maksudnya ini untuk mempermudah menghafal. Jadi Rasul sebutkan angka itu untuk mudah dihafal. Tidak berlaku pemahaman kebalikan. Pemahaman kebalikan contohnya gini. Anak kecil dilarang makan pasir. Anak kecil dilarang makan pasir. Berarti orang besar boleh. Anak kecil dilarang makan pasir, berarti orang besar boleh. Itu namanya pemahaman kebalikan. Mafhum mukhalafah namanya dalam usul fikih. Berlaku enggak pemahaman kebalikan tadi? Enggak berlaku. Kenapa? Kebanyakan yang makan pasir anak kecil. Adapun orang besar enggak perlu diingatkan, insyaallah enggak dimakan nih pasir. Paham ya? Contoh lagi. Allah punya 99 nama. Berarti nama Allah cuma 99. Allah punya 99 nama. Berarti nama Allah cuma 99. Hah? Itu tidak maksud membatasi, cuma menyebutkan jumlah saja. Yang jumlah itu punya keutamaan khusus. Orang yang memahaminya, mengamalkannya masuk surga. Ada keutamaan khusus, tapi bukan berarti nama Allah cuma 99. Paham ya? Sama dengan orang, bang aku punya duit 5 juta. Kalau pakailah untuk berinfak, sedekah ke anak yatim, atau membantu orang belajar. Aku punya duit 5 juta katanya. Orangnya kaya raya. Dibilang aku punya duit 5 juta. Berarti duitnya cuma 5 juta, nang. Betul enggak? Enggak gitu. 5 juta yang dia siapkan untuk sedekah, yang dia simpan makin banyak. Sama nama Allah yang Allah siapkan untuk keutamaan khusus 99, yang Allah simpan banyak nama Allah. Jelas ya? Nah, kadang angka-angka tertentu itu tidak ada pemahaman kebalikannya. Contoh lagi, ada 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah. Sering dengan hadisnya kan? Berarti yang dapat naungan cuma 7 saja. Ya enggak juga. Untuk mudah menghafalnya saja. Jelas ya? Jadi Rasul menyebutkan di sini 3 orang yang tidak masuk surga, bukan berarti enggak masuk surga 3 aja. Ini untuk mempermudah menghafal. Pertama, mudminul khamri. Mudminul khamri. Mutmin itu orang yang kecanduan. Orang yang kecanduan. Khamar, khamar artinya semua yang memabukkan. Khamar itu semua yang memabukkan, baik dia padat ataupun cair. Baik dia padat ataupun cair. Orang yang kecanduan khamar tidak masuk surga. Berarti orang yang kecanduan narkoba masuk surga. Hah? Nah, itulah pentingnya usul fikih dalam belajar. Anak berputar-putar, ya kan? Antum, hah? Anak kan baru pernah dengar, gitu kan? Sisinya beda lagi. Orang yang kecanduan khamar tidak masuk surga. Berarti orang yang kecanduan narkoba masuk surga. Khamar itu semua yang memabukkan. Kan sudah Nabi bilang, semua yang memabukkan. Narkoba memabukkan atau tidak? Memabukkan, sama dengan khamar. Jelas sih? Lem, lem sandal, memabukkan tidak? Memabukkan. Lem menjadi buat mabuk, ya, hebat. Jadi semua yang memabukkan masuk hadis ini. Mau dia cair ataupun padat, masuk semua dia. Yang kedua, waqati'ur rahimi. Orang yang memutus rahim. Rahimnya dia putus. Rahim dia putus, maksudnya rahim di sini adalah hubungan yang ada hubungan darahnya. Keluarga yang ada hubungan darah itu namanya rahim. Kita berayah rumah orang, pergi ngapa ya? Silaturahmi. Ya. Kawanmu ya keluarga belah mana? Bukan keluarga ya kawan ngumpul. Lang. Kawan ngumpul bukan silaturahmi, salah. Salah kaprah. Silat itu menyambung. Rahmi, rahim. Silaturahmi menyambung yang ada hubungan darah, itu namanya silaturahmi. Kalau main rumah kawan, bukan silaturahmi. Ukhuwah namanya. Hubungan persaudaraan. Ukhuwah Islamiyah. Yang dapat keutamaan khusus, orang yang diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, itu khusus nyambung silaturahmi. Bukan silatu ukhuwah. Bukan. Beda urusan. Tapi tetap, menyambung ukhuwah itu ada dalilnya, ada keutamaannya. Cuman yang banyak utamaan khusus silaturahmi, khusus yang ada hubungan darah. Paham ya? Nah, kemarin kita lebaran. Mudah-mudahan kita pakai kesempatan itu untuk menyambung silaturahmi. Rahim yang paling utama untuk kita sambung siapa? Antara orang tua dengan anak. Itu nomor satunya. Antara orang tua dengan anak itu nomor satunya. Nah, ada ancaman bagi orang yang memutus silaturahmi. La yadkhulul jannah qati', kata Rasul. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Kita itu anak-anak muda biasanya sering ditangkar, dikelahi umak dengan anak. Anak kena sumpahi orang tua. Anaknya melawan. Lalu maknya pun bilang, kau bukan anakku lagi, pergi kau sunuh. Dan ku anggap anak kau lagi. Putus silaturahmi, ya kan? Itu tidak masuk surga. Makanya kita ini sebagai ahli sunnah, kita sebagai salafi, hal-hal seperti itu harus kita junjung tinggi. Kita pertontonkan kepada masyarakat. Masyarakat yang melihat orang-orang yang ngaji luar biasa. Udah belaki, udah bebini, tetap ajak ke rumah orang tuanya main terus. Masyarakat akan melihat, loh, dia sudah punya anak istri. Kita ingat, dua belah tangan. Nah, duduk. Jadi silaturahmi tadi ya. Nah, ini PR juga bagi kita. Menyambung silaturahmi itu bisa bagian dari dakwah, dakwah bilhal, dakwah dengan cara perbuatan. Kita pertontonkan kepada masyarakat, kita itu dekat dengan keluarga. Lebaran itu dekat, akrab luar biasa, dengan orang tua itu enggak pernah putus hubungan, itu bagian dari dakwah. Dan ini keutamaannya banyak sekali. Imam Bukhari punya kitab namanya Adabul Mufrad. Adabul Mufrad beliau kumpulkan dalil-dalil keutamaan menyambung silaturahmi. Di antara yang paling kuat adalah dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya. Ulama berselisih, dipanjangkan umurnya maksudnya apa? Maksud yang pertama, umurnya berbarokah walaupun pendek. Maksud yang kedua, memang ditambah umurnya. Misalnya dia jatahnya 50 tahun, dia nyambung silaturahmi jadi 60 tahun. Berarti takdir bisa berubah. Bisa berubah berarti takdir. Nah, yang berubah itu yang dicatatan malaikat. Yang di lahil mahfud tetap takdirnya tidak berubah. Di lahil mahfud takdirnya dua. Kalau dia enggak nyambung silaturahmi, umurnya 50. Tapi kalau dia nyambung, umurnya 60. Malaikat tinggal nyatet, berubah lagi. Paham ya? Itu ulama mengatakan, sebagian mengatakan yang dipanjangkan bukan umurnya, barokahnya. Jadi amal solehnya itu nanti berbarokah, diikuti oleh orang lain. Hartanya berbarokah, jadi amal jariah. Itulah pentingnya kita menyambung silaturahmi. Tetap rahmi di sini yang punya hubungan darah dengan kita. Kalau kawan-kawan itu namanya silat ukhuwah islamiyah namanya. Kemudian yang ketiga, wa musaddiqun bisihri. Wa musaddiqun bisihri. Orang yang mempercayai sihir. Judulnya ilmu perbintangan. Dalilnya mempercayai sihir. Nyambung atau enggak? Judulnya ilmu perbintangan. Dalilnya mempercayai sihir. Nyambung atau enggak? Nyambung enggak? Apa hubungannya? Karena ilmu perbintangan bagian dari ilmu sihir. Jadi dalil itu harus kita berusaha untuk menghubungkannya. Kenapa penulis membawakan hadis ini dalam ilmu perbintangan? Jawabannya hubungannya adalah karena ilmu perbintangan bagian dari ilmu sihir. Dan itu termasuk bab syirik. Azan Isya dulu kita. Azan dulu. Wabak. Dah ya, cukup ya. Ada lagi setengah. Cukup ya. Macamnya. Agak merah putih ya. Betul. Aku mau ambil sendiri. Ambil sendiri. Allah. Ulang kembali. Azan. Pergi Umi ya. Pergi Umi sana. Pergi Umi sana. Kita teruskan. Jadi kesimpulannya, bab perbintangan, kesimpulannya adalah pertama, ilmu perbintangan itu ada dua. Ilmu taksir pengaruh, yaitu bintang dan benda langit itu memiliki pengaruh. memiliki pengaruh terhadap apa yang terjadi di alam semesta. Itu ilmu taksir. Nah, ilmu itu masuk kategori ilmu sihir. Kalau sihir berarti dia haram dan termasuk kesyirikan. Yang kedua, ilmu perbintangan itu namanya tasyir. Tasyir, perjalanan, mempelajari perjalanan atau letak-letak benda langit, tujuannya untuk mengetahui arah, untuk mengetahui arah, mengetahui cuaca, waktu, atau arah kiblat. Nah, itu dibolehkan oleh sebagian ulama. Jadi kan ada khilaf, dibolehkan sebagian ulama dengan syarat tadi, tidak meyakini bahwasanya benda-benda langit itu memiliki pengaruh atas kejadian di alam semesta. Ada enggak orang-orang yang menyembah benda langit? Jawabnya ada, yaitu kaumnya Nabi Ibrahim. Kaumnya Nabi Ibrahim kan mereka menyembah benda langit. Lalu Nabi Ibrahim berdebat dengan mereka. Mereka menyembah bulan. Oh, itu bulan. Hadza Rabbi, katanya Nabi Ibrahim. Itu adalah Tuhanku. Falamma afala, tatkala bulan itu apa? Terbenam. Falamma afala, tatkala dia terbenam, hilang bulan itu, maka la uhibbul afilin, katanya. Aku tidak senang dengan Tuhan yang bisa tenggelam. Bintang juga, matahari juga, aku tidak suka dengan Tuhan-Tuhan yang bisa hilang tersebut. Jadi itu membuktikan kaumnya Nabi Ibrahim itu menyembah benda-benda langit. Kesimpulan yang kedua, tadi ilmu perbintangan itu tadi bagian dari ilmu sihir. Ilmu perbintangan itu bagian dari ilmu sihir, makanya dimasukkan ke dalam kitabut tauhid oleh penulis. Kenapa ilmu perbintangan dimasukkan ke dalam kitabut tauhid? Jawabannya karena ilmu perbintangan itu bagian dari ilmu sihir. Kalau dia meyakini bintang itu bisa berpengaruh terhadap alam semesta ini. Itu mungkin kesimpulan dari apa yang kita bahas. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, serta kita berusaha menyampaikan kepada masyarakat, terutama masalah zodiak sekarang itu kan yang luar biasa. Di TV juga ramalan-ramalan dari tukang ramal itu dipercaya oleh masyarakat. Itu masih tugas kita menyampaikan kepada masyarakat. Kita tutup pertemuan kita dengan doa kubaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.